terbening embun di pagi, cinta yang bersemi di relung hatiku. Sehangat sinar mentari, rindu pun berseri dalam pelukanku. Kasih tiada lain selain hanya dirimu yang melebihi sayangku untukmu. Sungguh terlalu tiada terbatas waktu kemesraan yang kini ternyata semua pergi, ternyata semua telah pergi. Tinggalkan diriku, tinggalkan diriku, namun tiada yang dapat menggantikanmu. Hanyalah diri satu di hatiku. Selain hanya dirimu yang melebihi sayangku untukmu. Oh, sungguh terlalu tiada terbatas waktu kemesraan yang kini ternyata semua pergi, ternyata semua telah pergi. Tinggalkan diriku, tinggalkan diriku, namun tiada yang dapat menggantikanmu. Hanyalah diri satu di hatiku.